Jauh di mata. 부탁냐구루 hatiku berdebar, terbayangkanlah kau sentuh aku. Terbuai aku dalam cintamu, hanyutku rasa diperlukanmu. Jatuh cinta bergetar jiwaku. Di hati ini. 비비고 시큰비큰 나주다 옹기흠 가비고 시큰비큰 가비고 시큰비큰 Pilih saya umumkan pada bulan, pada bintang, ku miliki seorang kekasih. Meminjam cat hatanya sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa semuanya menggeleng semuanya terdiam semuanya menjawab mengerti yang terbaik hanyalah segeralah bersujud mumpung kita masih diberi waktu